Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhuhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian seiman dan anak-anakku para penuntut ilmu, waffaqan Allah ila mardatih wa hidayatihi. Walhamdulillah, pada malam hari ini, sebagaimana kita telah sampaikan semalam, kita akan menyelingi kitab Al-Wasaya dengan kitab Al-Mawahib Rabbaniyah. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan mengambil kitab Wasaya. Wasaya al-aba lil-abna. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Kita bisa mengambil ilmu dan mengamalkannya. Dari kitab yang baik, yang membimbing kita dalam akhlak dan adab, tentunya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang mau muttabi', mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tentunya karena akhlak dan adab merupakan harta yang paling berharga di sisi seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, yakni al-imam Muhammad ibn, yakni al-syeikh Muhammad ibn Syakir rahimahullahu ta'ala, ya bunayya, kun harisan ala adai salah al-mafruza fi waktiha ma'al jama'ah. Wahai anakku, para penuntut ilmu, wahai kalian yang memikul ilmu yang mulia atau membawa ilmu yang mulia, ilmu agama. Kun harisan ala adai salah. Hendaknya engkau bersungguh-sungguh, serius dalam menunaikan salat yang diwajibkan pada waktunya, fi waktiha, ma'al jama'ah, menegakkannya dengan jama'ah. Salat merupakan ibadah yang paling besar. Rukun yang kedua dari rukun Islam setelah syahadat. Salat mencerminkan seorang mukmin. Karena siapa yang tidak salat sangat dicurigai dia dari orang-orang kafir. Bahkan para ulama ada yang mengatakan siapa yang tidak sholat, dia kafir. Karena pembeda seorang muslim, mukmin dengan seorang kafir adalah sholatnya. Kemudian sholat dari lima waktu yang diwajibkan, bagi laki-laki umat ini wajib menegakkan secara berjamaah, dan ini pendapat yang paling benar yang terbimbing dengan kitab dan sunnah. Menyelisih pendapat yang mengatakan sholat jamaah itu pertama fardu kifayah ataupun sunnah. Tetapi yang paling benar adalah fardu ain, wajib fardu ain. Maka bagi laki-laki umat ini wajib sholat bersama jamaah. Adapun perempuan umat ini, maka mereka tidak diwajibkan berjamaah. Tetapi tentunya penegakan sholat pada waktunya, itulah yang diwajibkan dan itulah yang ditekankan kepada mereka. Penegakan sholat pada waktunya. Sehingga laki-laki dan perempuan umat ini berbeda dalam penegakan sholat jamaah. Hukumnya, adapun mereka bersatu dalam hukum wajib, tentunya dalam penegakan sholat yang wajib. Adapun sholat jamaah berbeda, adapun sholat wajib tentunya satu dan tidak ada yang berselisih para ulama, tentunya dengan nas dan tentunya dengan ijma bahwa sholat lima waktu itu adalah wajib bagi semua muslim yang telah mendapatkan beban hukum syariah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh beliau, bersungguh-sungguhlah untuk menunaikan salat wajib tepat pada waktunya bersama jamaah. Tentunya tidak pantas bagi penuntut ilmu atau mereka yang membawa di pundaknya dan dia mempelajari ilmu agama lantas dia bermalas-malasan menegakkan sholat. Dikarenakan bermalas-malasan menegakkan sholat, ini adalah sifatnya seorang munafik. Sifatnya seorang munafik. Idza qamu ila sholat qalu aqamu kusala. Apabila mereka menegakkan sholat, mereka bermalas-malasan. Maka hindarilah sifat nifak bagi seorang muslim. Dengan bersungguh-sungguh, berserius, menegakkan sholat pada waktunya. Kecuali dia ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Tetapi kalau dia tidak ada uzur, dia tegakkan dia serius. Tentunya nasihat ini bagi kita semua, agar jangan bermalas-malasan, jangan melalaikan, jangan mengundur-undur penegakan sholat. Karena itu bukanlah sifat seorang mukmin, tetapi itu adalah sifat seorang munafik. Maka kita nasihatkan kepada diri kita, semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, karib kerabat kita, semua kaum mukminin, kita saling berwasiat kepada kebenaran, yaitu agar kita serius menegakkan sholat wajib tepat pada waktunya, dan kalau kita adalah laki-laki umat ini, menegakkannya secara berjamaah. Fa idza qtarabal waqtu, kata beliau rahimahullah, fabadir ilal wudu. Dan apabila telah mendekati waktu masuknya salat, dan sesungguhnya waktu-waktu sholat, bagi kita kaum mukminin waktunya telah ditetapkan. Waktunya telah ditetapkan. Karena waktunya telah ditetapkan, kita mengetahui semua waktu-waktu tersebut. Boleh dikata tidak ada seorang mukmin yang dia tidak mengerti waktunya. Terlebih lagi di zaman di mana peralatan alat untuk mengetahui waktu berada di tangan-tangan mereka, sehingga waktu untuk penegakan sholat amat mudah bagi mereka untuk mengetahuinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawam. Kemudian, ketika telah mendekati waktu sholat, dia bersegera untuk berwudu. Kenapa bersegera untuk berwudu? Hikmah dan tujuannya atau maslahatnya banyak. Dia bisa menegakkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Sebagai permisalan, dengan dia bersegera berwudu, dia bisa menegakkan sholat sunnah wudu. Dan beberapa amalan yang mulia yang lain. Apabila dia ahsanal wudu, memperbaiki dan membenarkan, meluruskan wudunya, maka dia pun mendapatkan doa dari hamba-hamba Allah yang saleh, yaitu malaikat. Sehingga karena itu juga amalan berwudu di luar waktu-waktu sholat adalah amalan yang dicintai. Apalagi waktu menunjukkan dekat masuknya waktu sholat wajib. Dia bersegera berwudu. Setelah dia berwudu, dia melakukan amalan-amalan yang dibimbing dia oleh syariat, bisa menegakkannya agar dia dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan-amalan tersebut atau dengan amalan-amalan tersebut. Kemudian, tentunya dengan dia bersegera berwudu, apabila telah dikumandangkan masuknya azan, dia bisa bersegera menegakkan sholat sunnah di rumahnya, di kamarnya. Karena itu adalah seutama-utama sholat yang dikerjakan seorang hamba selain dari sholat yang wajib. Karena sholat yang wajib, utama dan wajibnya ditegakkan di masjid berjamaah. Apabila dia telat berwudu, dia telat mempersiapkan dirinya untuk sholat, dia banyak ketinggalan keutamaan. Maka raihlah keutamaan dari Allah. Carilah keutamaan dari Allah. Terlebih lagi para penuntut ilmu, dia gunakan mendekati waktu sholat tersebut. Setelah dia menegakkan amalan sunnah yang lain, dia membaca Al-Quran. Dia murojaah. Dia membaca Al-Quran. Wa ya subhanallah, betapa mulianya amalannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi waktu bagi seorang mukmin dari waktu-waktu sholat, dia telah mengetahuinya tentunya, dan dia mudah untuk mengetahui tentunya. Sebagaimana juga telah disinggung, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, yaitu sholat bagi seorang mukmin waktunya telah ditentukan, mudah baginya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa la tuzahim ahadan fi tariqika, wa la tusrif fi isti'malil ma'. Dan ketika engkau hendak berwudu, ataupun bukan untuk berwudu, mungkin berjalan menuju masjid, sehingga engkau pun berwudu nantinya di masjid. Tetapi sebagaimana telah disebutkan tadi, utama amalan yang dilakukan seorang, seutama-utama amalan yang dilakukan seorang, dia berwudu di rumahnya, kemudian dia sholat sunnah wudu tentunya, mengamalkan amalan-amalan yang lain. Ketika telah masuk waktu azan, dia menegakkan sholat rawatib di rumahnya, dari rawatib yang disyariatkan penegakannya, pengamalannya dalam waktu-waktu sholat yang disebutkan ada di sana sholat rawatib sebelum sholat ini, misalnya, dia tegakkan, baru dia berjalan menuju masjid. Bisakina wal waqar, dengan penuh ketenangan dan penuh khidmat, nyaman, dia berjalan, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Tetapi kalau satu keadaan dia terpaksa berwudu di masjid, atau dia harus berwudu di masjid, wala tuzahim ahadan fi tariqika, ataupun dia tidak berwudu tapi dia sudah berjalan menuju masjid, maka jangan dia mendesak. Jangan dia mendesak atau menyempitkan seseorang di jalannya. Jangan dia mendesak dan menyempitkan seorang di jalannya. Kenapa demikian? Karena adhiyatul mu'minin haram. Sama saja dalam penegakan ibadah. Kita tidak boleh mengganggu, melukai, menyakiti seorang mukmin. Karena itu Rasulullah mengatakan untuk menuju salat, alaikum bisakinah wal waqar, dengan penuh tenang, dengan penuh khidmat, dengan nyaman. Tidak seperti ada yang dikejar atau ada yang hendak diburu. Wallahul musta'an. Jadi janganlah kalian mendesak seseorang di jalanmu, fi tariqika, di jalanmu. Atau jangan menghalangi, demikian jangan menyempitkan. Demikian ketika kita hendak masuk di tempat berwudu yang biasa disediakan di rumah-rumah Allah. Maka kita menunggu dari manusia menyelesaikan hajatnya dengan berwudu, kemudian kita masuk berwudu kalau memang sudah gilirannya atau tepat gilirannya. Ketika berwudu, wala tusrif fi isti'malil ma, janganlah engkau boros di dalam mempergunakan air. Janganlah engkau boros dalam mempergunakan air. Karena boros dalam mempergunakan air tidaklah mengikuti sunnah, di mana seorang yang paling lebat rambutnya paling banyak rambutnya yaitu Rasulullah, beliau tidak boros dalam menggunakan air berwudu. Artinya disebutkan banyaknya rambut, lebatnya rambut, karena ini menjadi sandaran atau alasan bisa seseorang memperbanyak air wudunya dengan membasahi rambutnya ataupun kepalanya dan anggota badan yang lain. Dari anggota bagian yang diwudukan, dibasuh dengan air wudu. Sehingga dia menggunakan air secukupnya. Terlebih lagi dia tidak memiliki banyak rambut, lebat rambut. Artinya gambaran dia sekedar membutuhkan air secukupnya. Karena itu janganlah dia boros di dalam mempergunakan air. Dan dikatakan tidak boros bukan berarti seorang juga tidak menyempurnakan anggota yang mesti dibilas, dibasuh ketika berwudu karena dia menggunakan sedikit air. Tidak demikian. Tetapi azbiul wudu, sempurnakan wudu kalian, kata Rasulullah. Yaitu basuhilah, siramilah anggota bagian wudu dengan sempurna. Tentunya dengan tidak boros dalam mempergunakan air. Inilah yang dibimbing kita dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kalau kita sebelum ditegakkannya sholat masih ada waktu yang lapang, kita bisa menjalankan itu semua. Berbeda halnya kalau kita terburu-buru dan kita mau menegakkan sholat dengan waktu yang sudah masuk. Penegakan iqamat sudah ditegakkan, maka kita pasti dari kebiasaan yang berjalan terburu-buru, tergesa-gesa, sehingga banyak suatu yang dilanggar, suatu yang tidak lagi diindahkan. Wallahul musta'an. Karena itu, berwudulah dengan tenang. Jangan sampai mengganggu manusia. Jangan sampai melukai mereka. Menyakiti mereka. Terlebih lagi mereka adalah saudara kalian sendiri, kaum mukminin, yang juga sama ingin menegakkan ibadah sholat seperti engkau dalam penegakan sholat. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah, fa'idha dakhala al-waqtu. Apabila telah masuk waktu, dan masuknya waktu, wa adzana al-mu'adzin, tentunya mu'adzin segera menegakkan adzannya. Al-imamu dhamin. Al-mu'adzin mu'taman. Imam yang menjadi penanggung jawab terhadap sholat, yang memberikan jaminan sholat itu ditegakkan, Dan muadzin orang yang dipercaya dengan azannya, mu'taman. Karena itu muadzin memperhatikan masuknya waktu. Jangan azan sebelum masuk waktu dan jangan azan di luar waktu. Tetapi azan ketika tepat masuk waktu. Maka apabila telah masuk waktu ditandai dengan azannya muadzin, fastaqbilil kiblah, maka menghadaplah ke arah kiblat, karena telah dikumandangkan azan, yaitu sebagai tanda masuknya waktu sholat. Namun tentunya karena telah dikumandangkan azan, dengarkan azan dan ikutin apa yang dikatakan muadzin. Sampai selesai, setelah itu berdoalah, mintalah wasilah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersolawatlah. Kemudian baru kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Ya tentunya bersolawat dan berdoa menghadap ke kiblat. Wa sallis sunnatal qabliyah dan salatlah salat sunnah qabliyah. Ini pada salat yang ada salat sunnah qabliyahnya. Kalau tidak ada, maka bainal adzanaini sholah, di antara azan dan iqamah itu ada dua rakaat sholat sunnah. Maka sholatlah sunnah. Kalau memang muadzin tidak langsung menegakkan iqamah. Dan setelah sholat sunnah berdoalah. Setelah itu wajlis bisakinatin wa waqar. Setelah itu duduklah dengan tenang, nyaman, penuh khidmat. Waqar, penuh khidmat. Hatta tuqam as-salah, sampai ditegakkan sholat. Kalau di rumah, kita selesai sholat sunnah qabliyah, atau sunnah wudu, atau sunnah apa saja yang bisa kita kerjakan dari apa yang disyariatkan. Kita menuju masjid, berjalan dengan tenang. Karena seorang yang sudah berwudu dan siap menegakkan sholat, dia terhitung lagi dalam keadaan sholat. Sehingga dia berjalan dengan tenang, penuh khidmat, merendahkan dirinya untuk menuju sholat. Baru dia kemudian masuk ke dalam masjid dengan adab-adab yang telah diajarkan dari adab-adab syariat. Dia sholat sunnah lagi di sana, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian dia duduk menunggu sampai ditegakkan sholat. Ini, kalaupun sholat yang wajib itu belum ditegakkan, ini dikatakan oleh Rasulullah, dia terhitung dalam keadaan sholat. Terhitung dalam keadaan sholat. Walaupun dia tidak menegakkan sholat sebagaimana kaifiahnya, tetapi dia terhitung dalam menegakkan sholat karena menunggu tegaknya sholat. Kalau seorang ingin menghitung-hitung pahala yang dia dapatkan, dari mulai awal dia ingin menegakkan ibadah sholat, sampai dia menegakkan ibadah sholat, maka dia mengetahui betapa agungnya kadar sholat tersebut. dan betapa banyak yang dia dapatkan dari pahala dan keutamaan. Karena itu para ulama, mereka sampai membuat keterangan secara khusus dalam masalah ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam sebuah risalah Al-Mashyu ilal Masjid. Wallahu ta'ala alam bisawab, risalah yang bagus dan yang lainnya juga ulama telah menerangkannya. Namun sangat disayangkan banyak di antara kita kurang memperhatikan hal tersebut sehingga peraihan dari apa-apa yang utama, apa-apa yang mulia menjadi tidak dapat diraihnya. Wallahul musta'an. Karena itu di sini, kita sebagai penuntut ilmu, solat itu adalah ibadah yang agung bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk penegakan solat. Sehingga kita pun menjadi seorang yang peduli, serius dengan persiapan dan amalan, persiapan dan sampai penegakan amalan solat. Demikian setelahnya, inilah yang menjadi keterangan yang penting pada malam hari ini bagi kita para penuntut ilmu dan kita semua yang mendengarkan kajian ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita, membantu dan menolong kita menjadi hamba-hambanya yang selalu meraih keutamaan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang dipilih dalam segala kebaikan yang dia ridai, dia cintai. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.